ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Talkhis Ahkamul Udhiyati wa Dzakah, yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pasal yang pertama, di mana pada pasal tersebut menyebutkan beberapa perkara, dan yang terakhir adalah bahwasannya berkurban secara asal merupakan haknya orang-orang yang masih hidup. Dalam artian, secara asal yang berhak untuk berkurban atas namanya adalah dari kalangan orang-orang yang masih hidup. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pada saat berkurban maka mereka menyebutkan dengan atas nama-nama mereka. Tidak ada di antara mereka yang kemudian mengkhususkan secara khusus dari penyembelihan hewan kurban atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Namun bukan berarti keluarga kita yang mungkin telah meninggal dunia lalu kemudian tidak mendapatkan kesempatan dari pahala kurban yang kita lakukan. Namun meskipun mereka telah meninggal dunia, akan tetapi masih mereka memiliki kesempatan, peluang untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan manfaat dari ibadah kurban yang kita lakukan. Yaitu ketika kita berkurban, kita niatkan kurban tersebut atas nama diri kita, dan kita ikut sertakan pula padanya keluarga-keluarga kita. Maka masuk dalam keumuman keluarga kita adalah keluarga kita yang masih hidup atau keluarga kita yang telah meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban atas nama dirinya lalu kemudian diikut sertakan pula di situ keluarganya, kemudian juga kaum muslimin dari umatnya. Sehingga hal tersebut adalah perkara yang disyariatkan, yang disyariatkan dan diperbolehkan di dalam syariat Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pasal yang berikutnya. Berkata al-muallif al-imam al-allamah al-syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, al-faslu tsani, pasal yang kedua. Fi syurutil udhiyah, syarat-syarat kurban. Wa yushtaratu lil udhiyati sittatu syurut. Dalam berkurban maka disyaratkan padanya 6 syarat. Pada kurban disyaratkan atau terdapat padanya 6 syarat. Sehingga apabila sudah disebutkan hal tersebut sebagai syarat, maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi satu saja dari syarat-syarat tersebut, maka hewan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, atau amalan tersebut tidak dikatakan sebagai amalan kurban. Nah, apabila tidak terpenuhi padanya satu dari syarat-syarat kurban tersebut. Sehingga agar kemudian amalan tersebut memang teranggap dan sah menjadi ibadah kurban, maka harus dipenuhi padanya syarat-syarat yang akan nanti kita bacakan, yang berjumlah seluruhnya adalah 6 syarat. Ahaduha, yang pertama, antakuna min bahimatil an'am wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam dha'nuha wa ma'zuha. Yang pertama, hewan yang dijadikan sebagai kurban adalah dari hewan ternak, bahimatul an'am. Dari bahimatul an'am, yang bahimatul an'am ini kalau kita maknakan, artikan biasa itu hewan ternak. Tapi menurut orang Arab, apa itu yang dimaksud dengan bahimatul an'am? Wahia, yaitu al-ibil, unta, wal-baqar, sapi, wal-ghanam, kambing. Dha'nuha wa ma'zuha. Apakah kambing dari jenis ad-dha'n atau kambing dari jenis al-ma'iz? Karena kambing itu terbagi menjadi dua, ada dua macam. Ada yang disebut kambing dha'n, yang biasa dibahasakan itu domba. Demikian pula kambing gembel, yang biasa postur tubuhnya ini besar. Ini namanya kambing dha'n, domba dan yang semisalnya, kambing bulu. Wa ma'zuha, demikian pula jenis yang kedua dari kambing adalah ma'iz, yang biasa ukuran badannya itu kecil. Nah, kalau dalam bahasa kita itu biasa dikenal dengan kambing kacang. Ya kan, kambing kacang yang banyak di wilayah kita ini namanya ma'iz. Jenis gonam ma'iz. Kalau kambing bulu, domba, kambing gembel, apalagi kawan, etawa ya. Kambing etawa yang postur tubuhnya lebih besar itu masuk dalam jenis ad-dha'an. Dari jenis ad-dha'an. Nam al-muhim, syarat yang pertama adalah hewan yang dijadikan sebagai kurban tersebut haruslah dari bahimatul an'am. Apa saja itu bahimatul an'am? Unta, sapi, dan kambing. Nah, dengan berbagai macam jenis unta, sapi juga demikian, mungkin berbagai macam jenisnya. Ada sapi lokal, ada sapi yang mungkin dari luar negeri, ada yang sapi putih, ada sapi yang bertanduk atau yang tidak bertanduk, dan yang semisalnya. Yang jelas dia masuk dalam kategori bakar, sapi. Nah, atau ghanam, kambing, dengan berbagai macam jenis kambing tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya surah Al-Hajj ayat yang ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya, dan bagi setiap umat maka Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada mereka mansakan, ibadah kurban, penyembelihan, agar mereka mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am, dari bahimatul an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, maka sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang satu, maka hanya kepadanya lah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan patuh. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada tiap-tiap umat telah Allah syariatkan berkurban untuk menyebut dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada mereka min bahimatil an'am. Berkurban tersebut min bahimatil an'am, dari bahimatul an'am, apakah itu unta, sapi, ataukah kambing. Wa bahimatul an'am hiyal ibil wal baqar wal ghanam, hadha huwal ma'ruf 'indal 'arab, wa qalahu al Hasan wa Qatadah wa ghairu wahid. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am adalah unta, sapi, kambing, dan inilah yang ma'ruf, yang diketahui oleh orang-orang Arab. Ketika disebut bahimatul an'am, maka bahimatul an'am itu termasuk padanya adalah unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana hal tersebut telah diucapkan, dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, demikian juga Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, dan yang lainnya. Baik, ini syarat yang pertama. Hewan kurbannya harus dari bahimatul an'am. Apakah itu unta, sapi, ataukah kambing. Sehingga apabila selain dari itu, maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, apakah itu mungkin rusa, ataukah kijang, apalagi hewan dari hewan-hewan yang lainnya. Kuda, dan yang lainnya. Selain dari yang disebutkan tadi, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Anta bulugha sinnal mahduda syar'an. Hewan kurban harus berusia yang telah ditetapkan berdasarkan syariat. Jadi hewan kurban tersebut harus sudah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Sehingga lebih khusus lagi. Tidak semua unta, tidak semua sapi, tidak semua kambing. Nah, harus lebih khusus lagi, yaitu apa? Pada hewan-hewan bahimatul an'am tadi yang sudah mencapai usia yang telah ditetapkan. Yang sudah mencapai usia yang telah ditetapkan. Bi an takuna jad'atun min ad-dhan. Usianya yang pertama, apabila dari jenis ad-dhan, kambing ad-dhan yang telah kita sebutkan tadi, domba, kambing gembel atau kambing etawa, yang lainnya, maka usianya minimal itu minimal adalah jad'ah. Jad'ah itu adalah genap usia 6 bulan. Nah, apabila itu domba, kambing etawa, gembel atau yang lainnya yang masuk dalam kategori kambing ad-dhan. Nah, maka disyaratkan padanya usianya minimal genap 6 tahun atau 6 bulan atau setengah tahun. Al-saniyatun Ausaniyatan min ghairi. Adapun selain ad-dhan, selain dari kambing dhan tadi, maka usianya adalah usia taniyah. Nah, usianya harus berusia taniyah. Taniyah itu ketika sudah mulai tumbuh gigi. Gigi bagian apa? Bungsur apa? Hah? Gigi apa? Gigi bagian dalam itu. Nah. Bukan gigi geraham juga, bungsu namanya. Nah, bagian taniyah, bagian ia mendekati geraham. Nah, dan telah apa namanya? Lepas gigi susunya. Nah, jadi sudah berganti. Nah, itu nanti diketahui, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ini yang dimaksud dengan taniyah. Yaitu ketika hewan tersebut selain dari to'an sudah tumbuh dari taniyah gigi bungsunya bagian dalam dan telah lepas gigi susunya. Nah, sekarang beliau jelaskan rinci. Wasani minal baqar. Afan. Terlewatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Kalau dari to'an, dari domba, kambing gembel, etawa dan yang semisalnya, minimal usianya itu adalah 6 bulan atau setengah tahun. Adapun selain do'an, maka usianya yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban apabila dia telah mencapai usia taniyah. Dengan rincian tadi dan nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh beliau. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah illa an ta'asura alaikum fatadbahu jad'atan minad dha'n. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih, janganlah kalian berkurban kecuali hewan tersebut telah mencapai musinnah, telah mencapai usianya. Nah, usia yang layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Illa anta asura alaikum, kecuali apabila kalian sulit mendapatkan hewan kurban yang sudah berumur. Kecuali kalau tidak dapat, hewannya semuanya belum mencapai usianya. Kalau memang tidak ada, fatadbahu, maka kalian menyembelihlah jad'atan minad dha'n. Maka menyembelihlah kalian dari dha'n, dari domba atau yang semisalnya yang mencapai usia jad'ah. 6 bulan atau setengah tahun. Wal musinnah athaniyatu fama fawqaha, yang dimaksud dengan musinnah sebagai syarat hewan tersebut bisa dijadikan hewan kurban adalah musinnah, yaitu athaniyah fama fawqaha, yaitu ketika hewan sudah mulai, ya ini lepas gigi susunya dan muncul gigi taniyahnya. Nah, gigi taniyahnya, kalau gigi gerahaman itu nawajid namanya, gigi serida apa mungkin bagian gisri kali ya, so, taniyah itu. Nah, kalau gigi geraham itu nawajid. Nah, depannya nawajid, depannya gigi geraham, gigi seri atau Allahu a'lam bissawab. Wal jad'atu ma duna dzalik, adapun jad'ah itu adalah yang di bawah dari itu. Fasani minal ibil. Nah, sekarang beliau jelaskan. Usia saniyah untuk hewan unta dia dikatakan saniyah sehingga dia bisa dijadikan sebagai hewan kurban, matam malahu khamsusinin, apabila unta tersebut telah mencapai usia genap 5 tahun. Nah, itu kalau sudah 5 tahun itu akan lepas gigi susunya dan mulai tumbuh taniyahnya tadi. Nah, sehingga dia dikatakan sebagai hewan yang sudah mencapai taniyah atau musinnah, maka boleh dia dijadikan sebagai hewan kurban. Minimal usianya genap 5 tahun. Sehingga kalau belum 5 tahun, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Wattani minal baqar, adapun saniyah, musinnah dari hewan sapi, matam malahu sanatan, ketika sapi tersebut telah berusia genap 2 tahun. Minimal sapi tersebut telah genap 2 tahun. Apabila sapi tersebut belum usianya mencapai 2 tahun, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Wasani minal ghanam, adapun saniyah bagi hewan ghanam, kambing, terkhusus di sini adalah secara umum ya kambing, saniyah itu matam malahu sanatun, ketika kambing tersebut berusia genap 1 tahun. Nah, ini kambing dengan berbagai macam jenisnya. Nah, dia saniyahnya itu ketika sudah berusia genap 1 tahun. Namun untuk jenis ghanam dari jenis dha'an mendapatkan keringanan. Meskipun dia belum berusia 1 tahun, maka dari jenis domba atau yang semisalnya tadi bisa dijadikan sebagai hewan kurban ketika dia telah berusia genap 6 bulan atau setengah tahun. Nah, jadi kalau kita rincikan ya, kalau unta itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban tatkala umurnya sudah genap 5 tahun minimal. Kalau sapi boleh dijadikan hewan kurban dengan syarat usianya genap 2 tahun. Adapun kambing, kambing terbagi menjadi 2. Ada maiz, kambing kacang. Itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban dengan syarat usianya sudah genap 1 tahun. Adapun dha'an, domba, kambing gembel, etawa dan yang semisalnya, ini bisa dijadikan hewan kurban ketika usianya sudah genap 6 bulan atau setengah tahun. Nah, bisa dipahami kan? Insyaallah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan musinnahnya dari hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, maka apabila hewan tersebut belum mencapai usia yang telah ditetapkan, maka hewan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, hewan kurban kambing, dari kambing kacangnya baru berusia 10 bulan. Tidak boleh. Atau dha'an, domba dan semisalnya baru berusia 5 bulan. Meskipun mungkin domba, kambing bulu, etawa, gembel itu postur tubuhnya besar ya. Nah, namun kalau belum mencapai usianya, ya tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dan itu biasa diketahui usianya tersebut oleh si pemilik atau pula orang-orang yang mereka betul-betul mahir dalam mempraktisikan usia dari hewan kurban tersebut. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fala tasih at-tadhiyatu bima duna tsani minal ibil wal baqar wal ma'is, maka tidak sah penyembelihan kurban apabila berusia di bawah tsaniyah, apabila usianya di bawah tsaniyah maka tidak sah, apakah itu dari jenis unta, sapi ataupun kambing kacang. Wala bima dunal jadah, demikian pula tidak sah penyembelihan hewan kurban dari jenis ad-dha'an apabila dia berusia di bawah 6 bulan. Nah, ini syarat yang kedua. Hewan tersebut harus mencapai usia yang telah ditetapkan di dalam syariat. Asyartus salis sekarang, syarat yang ketiga. Antakuna khaliyatan minal uyubil mani'ah minal ijza'. Hewan yang dijadikan sebagai kurban haruslah bebas, bersih dari cacat-cacat yang dapat mencegah dari keabsahan kurban. Hewannya harus bersih, aman, selamat dari cacat-cacat yang dapat mencegah keabsahan ibadah kurban tersebut. Wahia arba'ah, ada 4 cacat yang apabila terdapat pada suatu hewan maka dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban, dan kalau mau dipaksakan maka menjadikan ibadah kurban tersebut tidak sah. Cacat yang pertama, Al-awarul bayyin. Al-awar, buta sebelah yang nampak butanya. Awar, ini awar ini buta sebelah. Nah, buta sebelah dan nampak butanya. Orang lihat itu, oh ini sapi ini buta sebelah. Oh unta ini buta sebelah. Oh kambing ini buta sebelah. Sangat nampak butanya. Wa huwa allazi tankhasifu bil ain aw tabruza hatta takuna kazzir atau kazzur, yaitu seperti hewan yang tankhasif, yang biji matanya itu masuk ke dalam. Nah, mendelep bahasanya orang Jawa. Nah, biji matanya itu masuk, ya mungkin karena kejadian tertentu biji matanya itu masuk ke dalam sehingga tidak nampak biji mata tersebut. Au tabruz hatta takuna kazzur, atau matanya itu keluar sampai dikatakan seperti ibarat kancing yang keluar dari tempatnya. Nah, keluar dari tempatnya. Au tabayyadatib au tabyaddu ibyad au tabyaddu ibyidatan yadullu dalalatan bayyinatan ala awariha, atau biji matanya itu berwarna putih dan jelas putihnya yang menunjukkan dengan jelas kalau dia itu buta. Jadi buta sebelah itu bisa diketahui dengan biji matanya hilang, atau bijinya matanya masih ada tapi keluar, atau dengan melihat warna matanya itu sudah berubah menjadi putih yang jelas putihnya, yang dengan itu diketahui bahwasannya hewan tersebut buta sebelah. Maka kalau ada hewan yang keadaannya seperti ini, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau orang memaksakan, biarin ini aja dari hewan kurban, maka kurban tersebut tidak sah. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Cacat yang kedua, al-maradul bayyin, sakit yang jelas sakitnya. Nah, hewannya itu mungkin secara fisiknya sempurna, namun secara kondisi dia betul-betul sakit dan nampak sakitnya. Wa huwa allazi tadhharu a'raduhu 'al bahimah, yaitu seperti hewan yang nampak gejala-gejala pada hewan tersebut yang menunjukkan dia itu sakit. Kal hummal ladzi taq'uduha 'alal mar'a wa tamna'u shahiyyatiha. Seperti hewan yang demam. Hewan demam itu kayak apa, Ikhwan? Hah? Bertahun-tahun gembala enggak pernah memperhatikan sapi itu demamnya seperti apa. Al-muhim boleh mengatakan mungkin ada yang seperti itu. Seperti hewan ini meriang, demam yang menjadikan dia itu apa namanya, taka'uduha, terbaring lemas, tidak dapat pergi ke tempat kegembalaan. Watamna'u syahiyatiha, demikian pula dengan sebab demam tersebut menghilangkan selera dia untuk makan, dikasih rumput tidak mau makan, menunjukkan bahwasanya hewan ini sedang sakit, sedang sakit. Wal jarabul zahirul mufsid lilahmiha awil mu'athir fi sihhatiha, atau juga hewan yang sakit terkena jarab, penyakit kulit, iya kan, penyakit kulit, apa namanya, hewan kudis ya, yang penyakit kudis ini, kulit ini merusak daging pada hewan tersebut dan juga berpengaruh pada kesehatan hewan tersebut. Wal jurhul amiq al mu'athir 'alaiha fi sihhatiha wa nahwi, atau juga hewan yang mengalami luka yang dalam, luka yang parah yang memberikan pengaruh pada kesehatan hewan tersebut. Nah, sehingga hewan yang sakit apakah memang dia demam sehingga dia tidak bisa berjalan, hanya bisa berbaring, tidak ada selera makan, ataukah terkena penyakit kulit, kudis, yang penyakit tersebut kemudian merusak dagingnya, menjadikan dia kurus, atau kudis tersebut menjadikan hewan tersebut sakit, atau juga luka yang parah, luka yang dalam. Nah, dengan sebab luka tersebut pun akhirnya memberikan dampak pada kesehatan bagi hewan tersebut. Maka hewan yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Maka hewannya harus sehat, bugar. Nah, yang ketiga, al-arajul bayyin. Yang ketiga, aib, cacat yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, yang mencegah keabsahan kurban, adalah pincang yang jelas pincangnya. Wa huwa alladhi yamna'ul bahimata min musayaratil salimati fi mamshaha. Yaitu seperti hewan yang menyebabkan hewan tersebut yamna, ini terhalangi, terhambat untuk berjalan secara normal dengan kawanan hewan yang lainnya. Nah, kalau biasanya jalan sapi kalau normal ya biasa kita ketahui. Kalau pincang pun sangat nampak pincangnya. Nah, sehingga dia tidak bisa berjalan secara normal seperti hewan-hewan yang lainnya. Nah, maka ini juga tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Cacat yang keempat, al-huzalul muzilul lil-mukh. Al-huzal, ya ini kurus, krempeng. Al-muzilul lil-mukh, yang sampai-sampai tidak memiliki sumsum. Ya ini betul-betul kurus, tinggal kulit dan tulang. Ini tidak boleh. Karena memang dari niat awal kurban tersebut kita serahkan untuk Allah, tentunya kita persembahkan untuk Allah apa yang terbaik dari hewan kurban. Nah, di sisi lain pula tujuan dari kurban tersebut ketika saat disembelih, telah disembelih, maka kita pun bisa bersedekah dengan daging-daging dari hewan kurban tersebut kepada kaum muslimin. Nah, sekarang kalau seandainya hewan yang kita jadikan sebagai hewan kurban tersebut secara sifat saja itu kurus, apa yang mau kita bagikan kepada kaum muslimin? Nah, maka ini juga termasuk aib yang dengannya hewan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, ini empat cacat yang disebutkan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalilnya yang menunjukkan apabila suatu hewan dari bahimatul an'am terdapat padanya salah satu dari empat cacat ini, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hina su'ila madza yuttaqa minadh dhahaya." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa saja yang mesti untuk dijauhi dari hewan-hewan kurban, dari hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban, apa saja yang harus dijauhi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ada empat. Arba'an, ada empat yang harus dijauhi pada hewan yang mau dijadikan sebagai hewan kurban. Al-arja'ul bayyin. Al-arja'ul bayyinu dhal'uha. Yang pertama adalah hewan yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Ya, ini diketahui kalau dia jalannya sudah tidak normal. Nah, dan insya Allah ini difahami. Wal aura'ul bayyinu awaruha. Al aura'al bayyina awaruha. Yang kedua, kata Nabi SAW adalah hewan yang buta sebelah, yang nampak butanya. Wal maridatal bayyina maradwa. Yang ketiga adalah hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Dan yang keempat adalah wal ajfa allati la tunqi. Yang keempat adalah hewan yang kurus krempeng, allati la tunqi, yang tidak bersumsum. Nah, ini empat perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malikun fil Muwatta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Min haditsil Al-Barra ibn Azib, dari hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala an. Wa fi riwayatin fi Sunan anhu radhiyallahu an. Demikian pula dalam suatu riwayat yang diriwayatkan dalam As-Sunan Juga dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Qaman qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami, faqala, lalu beliau bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adhahi." Ada empat perkara yang tidak diperbolehkan pada hewan-hewan yang mau dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian fadha karonahwa, maka Rasulullah menyebutkan empat perkara yang tadi. Nah, kalau tadi Rasulullah ditanya apa yang mesti dijauhi dari hewan kurban, beliau menyebutkan empat. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah langsung menyebutkan larangan, la tajuzu, tidak diperbolehkan. Menunjukkan apa? Apabila seseorang memaksakan menyembelih pada hari raya Idul Adha dengan hewan kurban yang memiliki satu dari cacat tersebut, kemudian dia memaksakan diri, maka ibadah terkurban tersebut tidaklah sah, disebabkan karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa hadhihi al-uyubul arba'atu mani'atun min ijza'il udhiyyati bima ta'ayyaba biha. Maka ini adalah empat aib, empat cacat yang semuanya mencegah dari keabsahan kurban disebabkan karena cacat yang ada padanya. Wa yulhaqu biha ma kana mithluha au ashaddu fala tujzi'ul udhiyyatu bima ya'ti. Kemudian digabungkan juga, ditambahkan beberapa perkara yang semisal dengan empat yang sebelumnya atau yang lebih parah, yang juga mencegah dari keabsahan kurban. Kalau tadi menyebutkan empat, beliau menambah lagi yang semisal dengan empat yang sebelumnya tadi atau bahkan lebih parah dari empat tersebut yang juga tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, al-umya allati la tubsir bi'ainaiha, yaitu hewan yang umya. Umya itu buta kedua-duanya. Kalau tadi disebutkan dalam hadis tadi kan al-aura, buta sebelah. Kalau buta sebelah saja tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, apalagi al-umya yang buta keduanya, maka lebih lagi tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, al-mabshumah hatta tathlufa wa yazulu anha al-khatar. Yang kedua adalah al-mabshumah. Mabshumah itu hewan yang mengalami gangguan pada pencernaannya. Bahasa kita mencret gitu ya. Nah, yang menunjukkan apa? Ada kelainan, ada gangguan, kesalahan pada pencernaannya sampai betul-betul dia itu sehat dan hilang bahaya pada hewan tersebut. Kalau dia lagi mencret, mencretnya bukan faktor makanan ya, karena memang dia sakit pada perutnya. Nah, sehingga dijauhi hewan tersebut sampai betul-betul sakit yang ada pada hewan tersebut hilang, atau bahaya yang ada pada hewan yang sedang mengalami gangguan pencernaan tadi hilang. Kalau sudah hilang, maka boleh. Maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi selama dia masih sakit pada pencernaan tersebut, terdapat gangguan padanya, maka selama itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban sampai betul-betul bahaya pada hewan tersebut telah hilang. Telah hilang. Yang ketiga, al-mutawallidah idza ta'assarat wiladatuha hatta yazula 'anha al-khatar. Hewan yang baru melahirkan yang dia itu mengalami kesulitan dalam melahirkan. Nah, ini sini isyarat ya hewan ya, bahwasanya hewan kurban itu tidak mesti dari jenis jantan. Nah, dari jenis betina juga diperbolehkan. Dari jenis betina juga diperbolehkan. Namun kalau seseorang yang mau mencari yang lebih bagus, tentunya sudah hal yang ma'ruf di kalangan kita bahwasanya yang jantan itu lebih bagus daripada yang betina. Nah, secara daging kualitasnya lebih bagus yang jantan daripada yang betina. Dari harga pun juga demikian. Harga hewan yang jantan itu lebih mahal daripada hewan yang betina. Tayib. Al-muhim boleh berkurban dengan hewan dari jenis betina. Nah sekarang yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban terkhusus dari hewan betina, al-mutawallidah, yang baru melahirkan, yang dia mengalami kesulitan saat melahirkan. Nah. Ya kalau diistilahkan dengan istilah manusia biasa mungkin sungsang, ya kan? Atau mungkin faktor-faktor yang lainnya yang diketahui dia itu mengalami kesulitan saat melahirkan anaknya. Nah, ketika diketahui berarti kan dia terancam. Jangan sampai hewan ini sakit atau jangan sampai hewan ini nantinya akan mati. Sehingga tatkala dia baru melahirkan dan mengalami kesulitan saat melahirkan, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban sampai betul-betul bahaya pada hewan tersebut hilang. Bahaya pada hewan tersebut hilang. Nah, kalau di sini kita memahami pula yang disebutkan oleh beliau adalah hewan yang baru melahirkan yang mengalami kesulitan saat melahirkan. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau dia melahirkan namun mudah dalam melahirkan maka boleh. Tapi kan tidak mungkin kita akan jadikan sebagai hewan kurban dalam keadaan dia memiliki anak yang perlu untuk disusui. Nah. Baik, yang keempat, al-musabatu bima yumituha min khanaqin wa suqutin min uluwin wa nahwihi hatta yazula 'anha al-khatar. Hewan yang baru mendapatkan bencana, celakaan, yang dapat mematikan dia, apakah hewan tersebut baru tercekik oleh talinya sendiri, wasukutin min uluin, atau hewan tersebut baru jatuh dari ketinggian, atau bencana-bencana yang lainnya, kejadian-kejadian yang lainnya yang dapat membahayakan hewan tersebut bisa mati atau mungkin dia bisa sakit dan memberikan cacat-cacat yang lainnya, sampai betul-betul bahaya pada hewan tersebut hilang, barulah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Meskipun secara fisik dia sempurna, tidak ada kecacatan. Tidak ada cacat pada fisik hewan tersebut. Tapi kalau dia mengalami kejadian-kejadian yang membahayakan dirinya, yang dapat mematikan dia, maka ditahan dulu. Jangan dijadikan sebagai hewan kurban. Sampai betul-betul bahaya kekhawatiran tersebut hilang pada dirinya. Sudah dilihat, oh aman, dia sehat. Sehingga dia seperti hewan normal yang lainnya, barulah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kelima, azzamna wa hiya al-ajizah 'anil mashyi li'ahatin. Yang kelima adalah azzamna, yaitu apa namanya? Hewan yang apa namanya? Hilang salah satu anggota tubuhnya. Invalid rasanya. Sampai menjadikan dia itu menjadi hewan yang lemah. Mungkin hilang apa namanya di antara organ tubuhnya apa gitu ya. Sampai dia sakit yang mungkin disebabkan karena kecelakaan atau apa, li'ahatin, disebabkan karena virus tertentu yang merusak organ tubuhnya. Nah, mungkin menjadikan diketahui karena penyakit tertentu menjadikan hewan ini sakit pada organ tubuhnya seperti pada hatinya seandainya sakit. Nah, diketahui dengan virus tertentu. Nah, dan nampak yang demikian maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Karena ada kekhawatiran hewan tersebut nantinya akan mati sebelum dieksekusi atau disembelih pada hari raya. Kemudian yang keenam, maqtu'atun. Maqtu'atu ihdal yadain aw rijlain, yaitu hewan yang terpotong putus salah satu tangan ataupun kakinya. Nah, kalau dalam hadis tadi kan arja, pincang. Pincang itu ya berarti mungkin karena patah tapi tidak putus yang menjadikan dia pincang. Nah, ini disebutkan tambah beliau maqtu'atu ihdal yadain aw rijlain, terputus salah satu dari tangan ataupun kakinya. Maka ini lebih parah dan lebih tidak diperbolehkan lagi. Nah. Jadi hewan itu punya tangan, punya kaki. Tangannya yang mana hewan kira-kira hewan ini? Hah? Tangan yang mana? Kaki yang mana kira-kira ini? Dari hewan. Hah? Ada khilaf di antara para ulama. Kalau dalam beberapa referensi dari orang-orang Arab, untuk unta, wallahualam kalau hewan yang lainnya, kalau unta, itu kakinya yang mana hewan? Kakinya yang depan. Tangannya itu yang belakang. Maka disitulah ada suatu riwayat yang menyebutkan larangan Nabi ketika sujud seperti sujudnya unta. Unta itu kalau sujud duluan mana hewan? Hah? Kalau menderum kok sujud? Unta kalau menderum duluan mana? Gak ada yang pernah lihat ya. Kalau unta itu ketika menderum mendahulukan kaki yang depan. Nah, dalam beberapa referensi orang Arab, unta itu bagian depannya itu kaki. Berarti unta itu apa? Kaki duluan. Nah, dalam riwayat Rasulullah melarang sujud seperti halnya unta saat menderum mendahulukan kedua kakinya. Nah, meskipun dalam hal ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz sudah menyebutkan bahwasanya tetap ada urus yang diketahui oleh manusia. Nah, kalau hewan itu tangannya ya bagian depan, kakinya bagian belakang. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim, secara Arab pun hewan juga punya tangan dan punya kaki. Nah, kalau orang Jawa kayaknya enggak ada ya. Kaki semua ya. Kaki depan, kaki belakang. Sehingga ada 6 yang ditambahkan oleh beliau. Yang pertama buta keseluruhan, yang kedua mendapatkan gangguan pencernaan, yang ketiga adalah yang baru melahirkan dan mengalami kesulitan saat melahirkan, yang keempat adalah tertimpa sesuatu yang dapat membahayakan atau mematikan dia, yang kelima adalah yang rusak salah satu organ tubuhnya, dan yang keenam adalah ketika putus salah satu dari tangan ataupun kaki hewan tersebut. Faida dhaman tadzalika ilal uyubil arba'ah al mansus 'alaiha sarama la yudhha bihi ashran. Apabila engkau menggabung aib-aib cacat-cacat yang 4 sebelumnya dengan cacat-cacat yang tambahan 6 barusan ini, maka seluruhnya perkara-perkara yang mencegah dari keabsahan kurban ada 10. 4 yang pertama yang kita sebutkan dan 6 tambahan yang ditambahkan oleh beliau rahimahullahu taala. 10 tersebut adalah hadhis sit, 6 tambahan ini wa ma ta'ayyaba bil uyubil arba' sabiqah. Ditambah lagi 4 cacat yang disebutkan pada syarat atau pada sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sehingga ini ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Baik, insyaallah untuk kelanjutannya kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa diamalkan dan diaplikasikan dalam ibadah kita, dalam ibadah kurban. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.